Kenal atau ulama hadis yang namanya syarat sahih itu salah satunya dhabt atau kuat hafalannya. Nah, dhabt itu terbagi menjadi dua. Ada dhabtus sadr, ada dhabtul kitab dalam ulama hadis, dalam istilah ahli hadis. Kalau dhabtus sadr berarti menghafal dengan dada, dengan kalbu. Nah, ada juga dhabtul kitab, yaitu menghafal, yaitu menyimpan. Hafal kan artinya apa? Hifz. Menulis. Hifz artinya dalam bahasa Inggris apa? Safe. Safe artinya menyimpan. Nah, jadi dhabt hifz, jadi menyimpan hifz di sini dari segi kitab. Dhabtul kitab. Nah, makanya di sini pada zaman dahulu orang menulis kitab itu untuk dihafal juga, karena takut lupa. Dihafal maksudnya apa? Disimpan. Para ulama menggunakan istilah kitab pada kumpulan bab-bab dan pasal-pasal. Sebagaimana ini, bab kemudian di bawahnya ada fasal. Makanya pasal dari kata fasal. Artinya apa fasal? Kelas. Kelas kenapa kelas? Terpisah. Itu fasal. Ada wafmat, wajib, munfasil, ya kan? Kenapa disebut mat wajib munfasil? Mat tersebut wajib untuk sekian harokat dan kemudian munfasil. Karena apa? Karena mat tersebut di antara dua kata yang terpisah. Kalau mat jaiz muttasil itu dua huruf yang terpisah namun dalam satu kata. Kemudian toharoh. Secara etimologi toharoh berarti bersih dari kotoran-kotoran yang bersifat indrawi atau ma'nawi. Itu secara etimologi. Secara terminologi, toharoh adalah terangkatnya hadas dengan air atau debu suci yang diperbolehkan dan hilangnya najis. Terangkatnya hadas dengan air atau debu suci yang diperbolehkan dan hilangnya najis. Itu toharoh secara istilah. Etimologi tadi secara bahasa, terminologi secara istilah. Istilah toharoh adalah terangkatnya hadas. Hadas itu harus diangkat dengan dua cara. Yang pertama boleh dengan cara air, atau yang kedua dengan cara debu yang suci yang diperbolehkan. Itu yang dari hadas. Dan juga ada toharoh dengan hilangnya najis. Sedangkan toharoh menurut kesepakatan kaum muslimin berarti hilangnya sifat kotor yang ada di badan. Itu sepakat kaum muslimin dengan itu, dari yang jahilnya sampai yang alimnya. Hukum sifat ini adalah mencegah seseorang untuk melaksanakan sholat dan sebagainya. Karena itulah para ulama menjelaskan bab toharoh di awal hukum kitab fiqih. Karena apa? Karena toharoh itu menjadi kunci bagi sholat. Tanpa toharoh sholat tercegahkan. Ungkapan yang digunakan dalam hadis adalah irtifa, terangkat, karena ia bersifat ma'nawi, sedangkan untuk najis digunakan kata izalah, menghilangkan, karena ia bersifat indrawi. Beda dengan yang namanya ma'nawi dengan yang namanya hissi. Kalau ma'nawi itu ma'nawi, tidak tampak oleh indra. Kalau misalnya hissi itu indrawi, tampak oleh indra. Nah, makanya disebutkan dalam definisi ada terangkat, ada terhilangkan. Kalau terangkat itu untuk hadas. Kenapa? Karena hadas itu bersifat ma'nawi. Contohnya apa sih? Junub misalnya. Junub itu indrawi enggak? Enggak. Kondisi junub, ana misalnya melihat antum sedang junub, ya tahu dari mana tahu dari junub? Hah? Misalnya ana melihat antum ini gak suci nih, antum lagi berhadas karena apa? Ana telepati ana mengatakan antum tadi buang air kecil misalnya. Tapi gak ada tanda-tandanya, tahu dari mana? Nah, ini menunjukkan apa? Bersifat ma'nawi hadas itu. Makanya dia dikatakan di sini irtifa, terangkat. Dah, untuk najis, karena najis itu adalah ain. Bersifat indrawi. Misalnya seseorang di tangannya ada segepok tinja misalnya. Nah, ya misalnya, tinja bayi atau apa. Nah, misalnya Nah, kita bisa melihat di dalamnya atau di tangan tersebut ada najis. Makanya ditakbirkan atau diungkapkan di sini dengan kata menghilangkan, karena bersifat indrawi. Sementara istilah izalah tidak dapat digunakan kecuali pada sesuatu yang bersifat indrawi. Baik, kemudian bab. Secara etimologi atau secara bahasa, bab berarti tempat masuk kepada sesuatu atau al-madkhulu ila syai'in. Nah, itu artinya pintu. Makanya bab dinamakan pintu. Secara terminologi adalah nama untuk sejumlah ilmu pengetahuan yang serumpun di bawahnya terhadap pasal-pasal dan masalah-masalah pada umumnya. Baik, ini tidak terlalu penting. Miah, air. Sekarang kata miah adalah bentuk plural dari kata ma. Kalau dalam bahasa Inggris, water itu tidak bisa dipluralkan. Tapi dalam bahasa Arab, air bisa dipluralkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, tidak bisa ya. Air-air yang bisa. Yaitu cairan yang sudah populer secara kimiawi tersusun dari gas hidrogen serta oksigen. Antum menemukan definisi seperti ini tidak ada di kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak ada di kitab Matan Abi Syuja, tidak ada di kitab Asy-Syafi'i, karena mereka belum mengenal istilah hidrogen pada saat itu dan juga oksigen. Makanya ini termasuk mu'asir. Sumber-sumbernya terdiri dari air hujan, sumber air, mata air, laut dan sungai. Ini mencakup semuanya. Air hujan misalnya. Dan sumber air di sini maksudnya mana ini sumber air? Kenapa ada sumber air? Karena yang namanya sumber air ya mata air. Ya, dari bumi. Laut dan sungai. Taib. Itu sumber-sumber air yang bisa menjadi air mutlak, ya. Yang bisa menjadi air mutlak, bisa juga embun, bisa juga salju sebagaimana dalam fikih Syafi'i. Kemudian pendahuluan, hubungan dimulainya pembahasan ini dengan toharoh karena hadis-hadis yang berasal dari Nabi Muhammad dalam menjelaskan syiar-syiar Islam dimulai dengan pembahasan sholat, zakat, puasa, kemudian haji. Selain itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 5 imam kecuali An-Nasai. Siapakah itu 5 imam kecuali An-Nasai? Siapa itu? Abu Daud, Sunan dulu. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya, ya, An-Nasai-nya gak ikut. Jadi 5 imam kecuali An-Nasai yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, miftahu sholati at-tuhur. Miftah artinya apa? Kunci, kunci sholat. At-tuhur, tuhur artinya bersuci, perbuatan bersuci. Makanya di sini tuhur bukan tohur. Kalau tohur itu adalah sifat suci ya. Kalau tuhur itu adalah perbuatan bersucinya. Istilah kunci harus didahulukan. Bagaimana kita bisa membuka sholat kalau kita tidak tahu kuncinya? Karena dialah yang menjadi pembuka. Maka yang sesuai adalah memulainya dengan pembahasan bersuci. Karena bersuci dari hadas dan kotoran merupakan syarat sahnya sholat. Sementara syarat sesuatu harus mendahulunya. Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Al-Ihya apa nih? Ihya Ulumuddin. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakin liutahhirakum, tetapi dia hendak membersihkan kamu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Lihat di sini, bersuci adalah bagian dari iman. Lihat at-tuhuru, bukan at-tuhuru. At-tuhuru berarti perbuatan bersuci adalah bagian dari iman. Namun kalau misalnya hadis an-nadzafatu minal iman itu tidak benar. Ya. Walaupun maknanya benar, tapi itu bukan hadis yang sahih. Kemudian taharah memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, membersihkan sisi lahiriah dari hadas dan najis. Kita lihat membersihkan sisi lahiriah. Lahiriah berarti zahirnya. Nah, tapi zahirnya tersebut ada yang bersifat ma'nawi, ada yang bersifat indrawi. Yang bersifat ma'nawi adalah hadas, yang bersifat indrawi adalah najis. Kedua, membersihkan anggota tubuh dari dosa dan kesalahan. Ini berkaitan dengan qalbu, dengan batiniyah, ya kan? Bukan dengan lahiriah seperti yang tadi. Kemudian yang ketiga, membersihkan hati dari perilaku yang tercela. Ini bersifat suluk atau akhlak atau tasawuf dan semacamnya. Keempat, membersihkan yang tersembunyi dari sesuatu selain Allah. Ini berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid dan juga dengan syirik, riya, sum'ah dan lainnya. Oke, ini adalah puncak tertinggi bagi orang yang memiliki mata batin yang kuat. Maka ia dapat sampai kepada maksud tersebut. Adapun orang yang buta mata hatinya, maka ia tidak dapat memahami peringkat-peringkat tersebut kecuali hanya peringkat yang pertama saja. Mengerti? Seorang jika dia hanya belajar fitih saja, dia memang menguasai kitab atau haraf dalam Fathul Mu'in misalnya, Fathul Qorib misalnya, hanya kitab toharoh dan kitab sholat. Maka orang di sini, orang tersebut tidak mempelajari tauhid, akidah yang benar, tapi konsentrasinya hanya fitih dan bahasa Arab, nahwu shorof misalnya. Sebagaimana banyak sekali santri-santri tradisional seperti itu. Nah, orang yang seperti ini tidak sampai ke maksud puncak tertinggi. Sehingga apa? Konsumsinya hanya sucian dari segi lahiriah saja. Nomor satu, dari segi hadas dan najis. Nah, kemudian kalau misalnya memang dia mempelajari suluk, akhlak, misalnya tasawuf dan semacamnya, mungkin bisa nomor dua, membersihkan anggota tubuh dari dosa dan kesalahan. Tetapi jika tidak mempelajari tauhid, ini yang keempat, makom tertingginya membersihkan yang tersembunyi dari sesuatu selain Allah, kesyirikan. Maka bukan sebuah keheranan sekarang jika seorang yang ahli fikih bermadhab syafi'i, namun urusan syirik itu longgar sekali. Karena apa? Tidak dididik untuk itu. Makanya orang tersebut buta mata hatinya disifati. Maka ia tidak dapat memahami peringkat-peringkat tersebut kecuali hanya peringkat yang pertama saja, fikihnya saja yang kita. Pada dasarnya, bersuci harus dengan air, karena air adalah cairan yang paling baik. Sebab materi apapun akan larut di dalamnya. Kekuatan pensucian air kembali pada bentuk aslinya, yaitu al-ma al-mutlaq, air mutlak. Karena apabila air tersebut telah bercampur dengan sesuatu yang dapat merubah bentuk aslinya, maka kekuatan menghilangkan dan membersihkan najis menjadi lemah, karena ia telah kehilangan kelembutan dan pengaruhnya. Baik. Kemudian hadis pertama kita mulai, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Wa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda tentang laut, airnya suci dan bangkainya halal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4. Siapa mereka? Imam 4 Sunan. Ya, dan Ibnu Abi Syaibah, Imam Sunan dan Ibnu Abi Syaibah. Lafaz hadis ini adalah milik siapa? Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Asy-Syafi'i dalam musnadnya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Peringkat hadis ini sahih. Walaupun Ibnu Abdul Bar itu mengatakan hadis ini kurang sahih, namun itu tidak benar. Oke, kita langsung ke kosakata hadis. Al-bahr artinya adalah laut. Lawan kata dari al-bar. Makanya dalam Al-Qur'an fil barri wal bahr. Ya. Ya. Bar itu daratan atau dataran, al-bahr itu lautan. Yaitu lautan adalah dataran yang luas yang terdiri dari air asin. Coba antum buka surat Muhammad. Apa di situ artinya asin? Tapi jangan sekarang, mau sekarang. Apa itu arti air maun asin? Apakah ada sama dengan ini atau enggak? Wallahu a'lam. Lihat lagi nanti. Al-bahr jamaknya bisa abhur, bihar dan buhur. Ada kitab Syiah besar namanya kitab Biharul Anwar. Ada kitab Syiah seperti itu. Dinamakan bahar karena dalam dan luasnya. Oleh karena itu, contoh ada seseorang yang kita kagumi, dia itu sangat luas dan dalam ilmunya, kita katakan dia misalnya Angga Gua Al-Bahar. Angga itu adalah lautan. Lautan yang mana kalau kita selami dirinya itu dalam sekali ya, luas sekali ilmunya. Nah, bisa juga orang yang misterius, bisa orang misterius. Gua rojo, gua bahar. Anta bahar, anta kal bahar. Engkau, kamu seperti lautan, misterius. Semakin menyelam itu tekanannya semakin dalam dan semakin ingin tahu apa isinya. Dan ternyata tidak ada isinya orang itu. Kemudian At-Tuhur adalah nama untuk air yang suci substansinya dan dapat mensucikan yang lainnya. Al dalam lafaz At-Tuhur, kita perhatikan, al dalam lafaz At-Tuhur tidak menunjukkan makna qasar atau keterbatasan. Oleh sebab itu, ia tidak menafikan kesucian yang lain. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini kan konteksnya menanyakan tentang air bahar. Nah, kemudian ada alif lam di sini bukan menunjukkan keterbatasan hanya pada air bahar saja, melainkan juga bisa atau melainkan tidak menafikan kesucian air selain air bahar, air hujan, air sungai, dan air minum juga bisa. Air minum karena aslinya dari sungai atau dari langit. Oleh sebab itu, keberadaan alif lam itu tidak menafikan kesucian yang lain, karena keberadaannya sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. Maka al tersebut berfungsi menjelaskan makna yang sebenarnya. Oke, kita lewatkan itu. Air laut mengandung banyak materi zat garam, ya, sehingga menjadi asin. Potensi zat garam di sini menjadi penghantar listrik yang lebih besar yang terdapat dalam kandungan air laut. Dengan demikian, ia justru lebih mampu dari air lainnya dalam menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Di dalam penciptaannya, Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak rahasia. Kalimat ini, paragraf ini menunjukkan modernitasnya, ya. Kalau kita temukan di fikih Syafi'i di zaman-zaman lampau, enggak mungkin mereka berbicara penghantar listrik dan semacamnya. Susah. Karena belum mencapai seperti itu. Nah, ini menunjukkan air laut itu lebih bisa membersihkan daripada air biasa, ya kan? Namun kenapa sih para sahabat kok bertanya kepada Nabi? Kok air laut suci atau enggak? Ini kan konteksnya para sahabat itu pada saat itu mereka di laut mempertanyakan kepada Nabi. Apakah kita wudu dengan air bahar? Mereka bertanya seperti itu karena rasanya kan asin. Nah, dikendakutkan dengan rasa asin tersebut, jangan-jangan ini tidak bisa mensucikan, makanya mereka bertanya. Dan ternyata setelah ditemukan, justru dengan kandungan materi zat garam yang besar itu, maka lebih berpotensi untuk menghilangkan najis dan hadas lebih dari air biasa. Al-hillu adalah lawan kata dari kata haram. Maksudnya adalah halal sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Ad-Daru. Maitatuhu disyariatkan. Maksudnya disyariatkan apa? Disyariatkan apa? Halalnya. Bangkainya. Apa yang disebut mayit? Apa itu mayit? Mayit adalah atau bangkai dalam syariat Islam itu bukan bangkai dalam kita. Kalau bangkai dalam kita, hewan apapun yang mati bangkai jadinya. Walaupun disembelih, kemudian didiamkan, bangkai jadinya, ya. Bangkai, ya. Nah, adapun maitatuhu, ini sebenarnya terjemahan yang buruk, ya. Maitatuhu disyariatkan apa maksudnya? Yang sebenarnya adalah maitatuhu, al-maitah fi syara', dari segi syariat. Itu artinya maitah, bangkai dari segi syariat, yaitu hewan yang tidak tersentuh oleh sembelihan yang disyariatkan, ya. Misalnya kambing disembelih dan selainnya. Kalau misalnya ada yang berpendapat bahwa saya bekicot misalnya, bekicot tidak haram. Apakah harus disembelih? Tidak. Tidak. tidak harus disembelih. Kalau misalnya ada yang berpendapat kisah itu tidak haram karena tidak ada dalil khusus misalnya. Kalimat maitatuhu adalah fa'il atau bentuk subjek dari isim masdar al-hil. Yang dimaksud adalah bangkai semua hewan yang mati yang tidak bisa hidup kecuali di laut. Nah itu. Jadi bangkai hewan yang mati dan hewan tersebut memang hanya hidup di laut, maka itu yang dihalalkan bangkainya. Adapun jika bangkai hewan darat kemudian dicemplungi ke laut, apakah jadi halal? Tidak. Ya. Enak banget, pinter ya licik ya. Untuk menghalalkannya, taruh di laut. Bangkai kambing, wah mubazir nih, sayang. Dia membangkai, gak disembelih, mati sendiri, penyakit. Masukin ke laut. Wah, ada binatang laut gitu. Ini kambing laut. Kambing laut jadinya. Seperti anjing laut. Anjing laut aja halal, kata sebagian ulama. Dan bukan semua yang mati di laut. Oke. Misalnya orang mati di laut, apakah kemudian jadi halal? Enggak, gak mungkin. Hal-hal penting dari hadis. Satu, kesucian air laut bersifat mutlak tanpa ada perincian. Itu jika air laut tersebut belum terkontaminasikan dengan air minyak misalnya, sehingga berwarna airnya. Nah, kalau sudah berwarna seperti itu, sudah tidak bisa menjadi air yang suci menyucikan. Air laut asalnya suci secara substansi dan dapat mensucikan. Seluruh ulama menyatakan seperti ini. Hanya saja ada sedikit ulama yang tidak sependapat, tetapi pendapat tersebut tidak kuat. Ini menunjukkan kalau misalnya ada pendapat ulama yang tidak kuat, kita sebenarnya tidak boleh mengikuti pendapat yang tidak kuat. Lucu kalau misalnya kita mengikuti pendapat yang tidak kuat dan mengabaikan pendapat yang kuat. Ini lucu. Belajar untuk apa terus kalau misalnya gitu. Kemudian yang kedua, air laut itu dapat mengangkat hadas besar dan kecil. Hadas besar seperti apa contohnya? Pokoknya hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Adapun hadas kecil yang mewajibkan wudu. Ya, gitu ya. Hadas besar seperti junub, haid, nifas dan lain-lain. Kalau hadas kecil seperti BAB, BAK dan lain-lain, ya. BA itu apa? Buang angin. Ya itu termasuk hadas kecil, okay. Serta menghilangkan najis yang muncul pada tempat yang suci. Bisa berarti air laut dipakai untuk mencuci badan mandi misalnya. Misalnya tenggelam dalam septic tank, kemudian mandi setelahnya dengan air laut, makanya tidak masalah, suci habis itu. Kemudian pakaian terkena najis. Najisnya itu misalnya kotoran bayi, kemudian dicuci dengan air laut, gak masalah. Atau suatu tempat, misalnya bak tempat untuk mandi bayi ternyata baru diisi oleh kucing. Nah, kemudian ditinjai oleh mereka, kucing-kucing itu, setelah itu dicuci dengan air laut, tidak masalah. Kemudian yang ketiga, air apabila rasa, warna, dan baunya berubah karena sesuatu yang suci, maka air tetap berada dalam kesuciannya selagi air masih tetap pada posisi aslinya, sekalipun sangat asin, panas, dan masih dan sangat dingin. Nomor 4, bangkai hewan laut hukum asalnya halal. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati yang tidak hidup kecuali di laut. Kalau misalnya, oh ya nanti ada perincian insyaallah. Ya, ada perincian tentang anjing laut, ular laut, babi laut, atau deni manusia laut misalnya. Deni manusia ikan. Nah, misalnya, itu kan ada di zaman 80-an di majalah Bobo ya. Deni manusia ikan gitu. Ya, sama Pak Tino Sidin sampingnya itu ada anjing. Itu zaman Donald Bebek masih awal-awal itu. Dan Pokijan dan kawan-kawan ya. Kemudian mana kita? Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak wajib membawa air yang cukup untuk bersuci walaupun ia mampu membawanya. Karena para sahabat memberitahu bahwa mereka membawa air sedikit saja. Ngerti maksudnya? Hadis ini menunjukkan kalau misalnya antum safar, ya, antum tuh enggak diharuskan membawa dirijen gitu saja untuk enggak mulai. Membawa bekal air sampai perkiraan secukupnya. Misalnya antum ke laut ke Kalimantan 2 hari. Antum enggak harus membawa 1 gentong air supaya bisa mandi kalau nanti kalau junub di sana atau bagaimana, enggak harus. Tetapi yang ya ala kadar semampunya antum aja. Bahkan misalnya 1 aqua gede itu untuk wudu saja, ya tidak masalah. Tidak masalah. Walaupun ia mampu membawanya. Jadi yang penting bawa saja secukupnya saja, ya. Nah, kemudian misalnya di laut, apakah antum kemudian menimba dengan air laut? Apakah diizinkan? Nah, misalnya di laut, pernah ikut kapal laut? Ada yang pernah mungkin? Kapal laut, naik kapal laut, pernah? Kapal laut, iya, tapi ada air di dalamnya. Nah, ada air di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana jika air tersebut berhenti, mati? Enggak mungkin kan? Enggak, karena ngambilnya di laut airnya kan? Enggak bakal habis. Oke. Jadi kalau di laut ya enggak ada tawaf, di kapal laut tidak ada tayamum ya, tidak ada tayamum. Kecuali kalau misalnya memang tidak bisa rusak misalnya tempatnya dan sebagainya. Oke, ungkapan atau hurma ahu dengan air dalam ma'rifat tidak menafikan kesucian jenis air lainnya. Karena keberadaannya hanya sebagai jawaban sebuah pertanyaan tentang air laut. Ia telah ditaksis oleh mantuk yang benar. Nah, di sini kita tidak perlu ini taksis dan juga mantuk, itu pembahasan usul fikih. Kita teruskan saja. Nomor 7. Keutamaan menambahkan fatwa dari suatu pertanyaan. Hal tersebut apabila seorang mufti berasumsi bahwa si penanya barangkali tidak mengetahui hukum masalah ini atau sekadar mencoba, sebagaimana pada bangkai hewan laut bagi para pelaut. Maksudnya apa keutamaan menambahkan fatwa dari suatu pertanyaan? Pertanyaan itu sederhana. Nah, jawabannya tidak wajib sederhana juga, enggak harus. Kalau orang kebanyakan mengatakan jawabannya harus tingkat sebagaimana para salaf menjawab dengan silat. Enggak begitu maksudnya. Terkadang misalnya seseorang bertanya, kita menjawabnya terperinci. Itu justru lebih baik dan lebih menyembuhkan, kan? Orang tersebut puas dan kita juga tenang. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu secara terperinci, ya enggak usah. Nah, jadi di sini menambahkan fatwa dari suatu pertanyaan itu ada suatu hal yang utama. Dan itu disertai dengan asumsi bahwa penanya tersebut kemungkinan juga tidak mengetahui masalah tersebut yang akan kita rinci. Dan juga apabila misalnya di kelompok orang banyak, peserta kajian banyak, ada yang bertanya A saja. Nah, pertanyaan tersebut itu berkaitan dengan B dan C dan D. Dan mungkin di pikiran mereka juga C, D, dan E juga ada. Maka kita pun menjawab semuanya, menambah permasalahan tersebut. Dan itu justru menjawab pertanyaan-pertanyaan di benak mereka. Dan itu lebih baik dan insya Allah berpahala. Ibnu Arabi, ini salah ini. Ibnu Arabi, ngapain Ibnu Arabi di sini? Ngerti atau maksudnya? Ibnu Arabi, yang sebenarnya adalah Ibnul Arabi atau Ibnu Al-Arabi. Kalau Ibnu Arabi seorang kafir, ya, seorang pemilik tasawuf versi Wahdatul Wujud yang mengatakan Allah bisa merasuk ke jiwa manusia. Ini harus diganti, ini harus dikoreksi penerjemahan ini. Makanya seorang penerjemah itu harus faqih terhadap apa yang diterjemahkan, bukan, dan juga tahu nama-nama. Tidak boleh salah. Ini salah sedikit, berarti kita sama saja. Syekh Abdullah bin Bassam ngapain menulis Ibnu Arabi di sini? Ibnu Arabi bukan seorang faqih. Dia adalah seorang ahli kalam atau ahli usuluddin dan menghancurkan usuluddin, menghancurkan akidah. Dan ini enggak ada sangkut pautnya di sini. Ibnu Arabi berhadap Maliki maksudnya. Hal tersebut termasuk fatwa yang baik yang didatangkan untuk menjawab lebih dari pertanyaan yang diminta sebagai sebuah kesempurnaan dan pemberitahuan apa yang tidak ditanyakan. Hal ini menjadi lebih kuat ketika adanya kebutuhan terhadap hukum sebagaimana di sini, dan hal ini tidak dianggap sebagai pemaksaan sesuatu yang tidak penting. Ya. Oke. Jadi di sini sekaligus kita juga membuktikan bahwasanya Pustaka Azam itu adalah cetakan yang perlu kita berhati-hati ketika membacanya. Makanya saya seringkali tidak merekomendasikan pustaka ini untuk dibeli. Kalau misalnya ada pustaka lain, ambillah pustaka lain. Seperti yang lain-lain, baik ini, baik yang mana. Karena kalau misalnya kita menelan begitu saja, kadang ada penerjemahan yang tergelincir dan juga salah. Seolah asal-asalan dia menerjemahkannya, dan seolah yang menerjemahkannya itu bukan orang yang tahu bidangnya. Sayang sekali. Kemudian nomor 8, Imam Syafi'i berkata, hadis ini adalah separuh dari pengetahuan bersuci. Kenapa? Karena air separuhnya atau mayoritas air di muka bumi itu air laut. Ya enggak? Iya. Ibnu Al-Mulaqin berkata, tadi Ibnu Al-Mulaqin siapa? Gurunya Ibnu Hajar. Ibnu Al-Mulaqin gurunya Ibnu Hajar. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan merupakan dasar bersuci yang mencakup banyak hukum dan kaidah-kaidah yang penting. Dan kaidah-kaidahnya tadi sudah kita bahas ya. Nomor 9. Nah, ini perbedaan pendapat di antara ulama. Antum garis bawahi mana yang satu pendapat pertama dan siapa. Kemudian dirinci lagi, antum tulis ulang pendapat pertama, begini pendapatnya, siapa yang berkata, begitu. Nah, Abu Hanifah rahimahullah berpendapat bahwa hewan laut hukumnya tidak halal kecuali ikan dan seluruh jenisnya. Adapun selain ikan yang menyerupai hewan daratan seperti ular, anjing, babi dan sebagainya, maka menurut Imam Abu Hanifah tidak halal. Tidak halal. Gimana? Anjing laut halal atau tidak? Enggak ada yang? Iya. Kasihan banget mereka, kuda laut. Imam Ahmad. Karena bukan mamalia. Karena apa? Hah? Karena dia mamalia. Karena rumah-rumah mamalia. Seharusnya itu. Oke, nanti kita bahas itu. Imam Ahmad menurut yang masyhur dari mazhabnya berpendapat diperbolehkannya seluruh jenis hewan laut kecuali katak. Hah? Ada katak laut? Enggak tahu. Katak kan bisa hidup di laut. Oh, di lainnya. Iya, iya. Di air. Di air. Ah, iya. Bisa. Iya. Itu akan dibilangkan bibit kan. Iya, di sini tiga-tiganya memang adalah hewan yang bisa hidup di duanya, katak, ular dan buaya. Ah, ular bisa di laut, bisa di air dan juga bisa di darat, ya kan? Buaya juga. Kalau misalnya dalil untuk katak itu adalah bahwasanya Nabi SAW melarang untuk membunuh katak. Maka membunuh saja dilarang, apalagi memakannya, ya kan? Kemudian kalau ular, karena memang dia bertaring dan juga ya menjijikan gitu, khobith gitu, termasuk golongan khobith, sebagaimana buaya juga khobith, dan juga kan kita tahu karakter mereka. Termasuk binatang yang dianjurkan dibunuh. Iya, termasuk juga. Tapi bukan dianjurkan untuk dibunuh kemudian dimakan, bukan. Kemudian katak dan ular merupakan jenis hewan yang kotor. Namun bagi sebagian orang, buaya pun juga. Bahkan buaya bisa lebih kotor dari ular gitu. Karena buaya hidup kadang di lumpur dan semacamnya. Adapun ular itu berbeda-beda. Ada yang hidup di pohon, ada yang hidup di lumpur memang, ada yang hidup hanya di lubang saja, ada yang hidup di laut, dan ada yang hidup di air. Sementara buaya adalah binatang bertaring yang dapat digunakan memangsa. Ini tidak berlaku hanya pada buaya, melainkan justru ular sebagian memang bertaring, dan justru bertaring tersebut mengandung racun. Dan meskipun memang tidak ada taring, bagaimanapun ular giginya itu semacam buaya. Kalau untuk perhatikan, gigi buaya itu kan cuma di samping sini doang. ya kan, ujung-ujung doang ya, ya enggak? Atau di sini ada di tengah-tengahnya, enggak kan? Atau enggak tahu? Lupa. Tapi kalau ular itu satu mulut itu bisa sampai ratusan giginya, 100 lebih. Samping sini, kemudian tengahnya itu banyak deretan-deretan lagi. Makanya kalau misalnya antum digigit ular itu banyak sekali iniannya. Apalagi kalau digigit kemudian diketarik ini, wah itu robek bisa, walaupun ular kecil. Nah, kalau buaya itu giginya itu sebenarnya mereka, buaya itu kan sejenis kadal besar. Kadal seperti itu, ya kan? Kadal seperti itu pertama. Kemudian semacam iguana dan semacamnya semuanya seperti itu. Seperti itu giginya bentuknya. Kalau misalnya di sini buaya dikatakan karena giginya bentuk seperti itu sehingga kita diharamkan untuk memakannya, maka otomatis iguana, kadal, kemudian berurutan ke rumah menjadi cicak dan toke, maka semuanya itu dilarang. Karena mereka sama, giginya sama mereka, toke pun giginya sama. Saya pernah lihat gigi toke itu rapih, gigi terbagus, gigi hewan terbagus tuh gigi toke. Iya. Dan gigi cicak. Kalau antum perhatiin. Karena gigi toke itu seperti sisir, kecil-kecil. Tapi kalau udah gigit, wah, oh, masya Allah. Nah, alhamdulillah gigitannya. Nah, sekarang berarti ada dua mazhab tadi. Mazhab Abu Hanifah mengharamkan selain ikan. Ya. Kemudian Imam Ahmad memperbolehkan kecuali jenis kadak, ular dan buaya. Kemudian dua mazhab lainnya, Imam Malik dan Syafi'i memperbolehkan seluruh jenis hewan laut tanpa pengecualian. Kita lihat dalilnya. Keduanya, Imam Malik dan Syafi'i dan mazhab mereka berdalil dengan firman Allah, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan itu bersifat umum. Kemudian serta sabda Rasul, uhillat laina maitatani al-jarad wal-hud, dihalalkan bagi kami dua bangkai yaitu belalang dan ikan. Nah, di sini pengkiasan kepada hud. Hud di sini kan ikan. Dari ikan tinggal di dalam air. Lalu dikiaskan kepada hewan-hewan keseluruhan yang tinggal di dalam air. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Di dalam kamus dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al-hud adalah ikan. Juga dalam hadis bab ini disebutkan yang bangkainya halal, maka pendapatlah ini, pendapat inilah yang lebih kuat. Berarti Syekh Abdullah Basam di sini mengambil pendapat siapa? Pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i yang membolehkan menggeneralisir semuanya. Ya. Nah, kemudian bagaimana menanggapi Imam Abu Hanifah yang justru yang penting selain iwa itu enggak boleh? Kenapa? Karena ada iwa kambing, ada iwa ayam, ya kan, kalau dari Jawa kan itu disebut iwa juga karena daging kan. Nah, tetapi misalnya badak laut, bukan jalan badak, yang lainnya, misalnya apa? Kuda laut. Kemudian kalau kuda laut boleh seharusnya. Kenapa? Karena kuda di daratannya boleh dimakan. Nah, sekarang masalah ini ular, anjing dan babi laut. Atau kalau ada singa laut, ada. Singa enggak boleh dimakan. Nah, sekarang apa hukum-hukum mereka semua itu? Termasuk juga sungai di sini. Dia termasuk. Jadi belut-belut di dalamnya, keumumannya juga. Nah, belut sekarang termasuk kategori ikan bukan? Kalau misalnya Abu Hanif, Imam apa Hanafi ya, tidak mengkategorikan belut sebagai ikan, maka tidak boleh, ya kan? Iya enggak? Iya. Karena kan di sini definisi beliau tidak halal kecuali ikan dan seluruh jenisnya. Apakah belut termasuk jenis ikan? Bukan. Nah, kalau misalnya putri duyung misalnya, boleh enggak kita makan? Jenis ikan bukan kalau ada. Ikan spar. Itu jin, masa makan jin. Nyirip. Dibelah dulu kita makan yang bagian siripnya ya. Bagian atasnya kita. Oke. yang sahih bahwasanya babi laut, singa laut itu semua masuk ke dalam kategori anjing laut. Nah, sekarang kita permasalahin anjing lautnya aja. Sebenarnya siapa yang pertama kali menamakan dia tuh anjing laut? Dan apakah mereka ridho dinamakan anjing laut? Atau karena ada kemiripan? Nah, ini kan karena ada apa? Kemiripan. Karena ada kemiripan dengan anjing darat, ya kan? Tapi kemiripan tersebut, apakah hukumnya menjadi mirip? Padahal karakter yang mirip itu tidak seluruhnya mirip. Ya enggak? Pertama, dia hidup di laut asalnya, ya kan? Anjing laut. Kemudian kemiripannya juga hanya pada sisi wajah dan kadang mungkin menggonggong sedikit, ada di sebagian. Tetapi disamakan berarti. Nah, kalau misalnya disamakan berarti air liurnya najis dan bahkan kalau mengenainya justru harus mencuci 7 kali. Gimana? Masa kayak gitu? Kalau disamakan begitu. Dan juga babi laut yang mana sebenarnya juga sekeluarga sama anjing laut. Belum lagi singa laut dan mereka juga sekeluarga. Apakah benar babi sekeluarga dengan anjing? Apakah singa sekeluarga dengan babi? Kasihan singanya udah gagah-gagah, babi lu enggak enak kan. Nah, di sini kan jadi tidak bisa dikiaskan antara anjing, babi dan kalau ada monyet laut sekalian dan sebagainya itu tidak bisa dikiaskan dengan darat. Adapun penamaan itu yang menamakan adalah manusia sendiri. Dan itu hanya dari segi nama saja. Adapun dari segi isinya berbeda antara anjing laut dengan anjing darat. Karakternya pun berbeda. Anjing laut enggak bakal mau kalau misalnya kita pelihara, kemudian kita kandangin dan sebagainya. Tidak seperti anjing darat. Dan apakah mereka menggigit? Tidak. Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Ya kan? Nah, sekarang ular. Di sini kita lebih merojihkan pendapat anjing, babi dan singa laut itu halal. Wallahu a'lam. Kalau babi laut itu lebih bongsor badannya. Enggak, bukan. Bulu babi beda, bulu babi. Enggak, babi laut semacam anjing laut juga. Ada. Tapi dia memiliki kebongsoran. Kemudian punya ini kayak gajah dan walrus enggak sih itu? Hah? Itu walrus enggak sih? Seperti itu, mungkin seperti itu. Namanya seperti itu, namanya apa? Iya, seperti namanya apa? Warlus. Warlus. Warlus. Ah, iya, pernah dengar ya. Di kitab hewan itu ada. Ini poster yang ABC itu the way warlus. Aha, gitu ya. Nah, itu. Dia punya ini enggak? Iya. Nah, dia kan punya seperti ini. Apa sih namanya? Gading. Oh, taring. Gading, ya taringnya, ya. Taringnya. Taring gading lah itu apa namanya? Ya. Gading bertaring atau taring bergading atau apa namanya itu. Nah, itu babi laut. Iya, seperti babi darat. Babi yang hitam-hitam itu kadang kan mempunyai seperti itu. Dikiaskan. Semakin besar taringnya semakin gagah mereka. Semakin dihormati. Nah, jadi mereka itu wallahu alam tidak dihukumi sebagai haram karena tidak bisa dikiaskan begitu saja. Kemudian bagaimana dengan ular? Kalau kembali ke definisi maikat itu berarti semua hewan laut tidak ada klasifikasi. Tidak ada klasifikasi. Iya. Itu jika hewan yang memang spesifik tinggal di lautan, iya, dan tidak berjenis daratan, kan? Ya enggak? Iya. Nah, sekarang bagaimana dengan ular? Kalau ular laut kan dia memang hidup di laut. Dia hidup di laut, kan? Iya. Tapi dia adalah spesies ular. Di darat apakah dia bisa hidup? Sebenarnya sih kadang di darat, bertelur di darat. Enggak, di sini bukan dilihat dari dia pernah di darat atau enggaknya. Dia tinggal di mananya dulu nih? Di laut. Tapi kita lihat spesiesnya. Sebenarnya spesiesnya dia itu juga adalah spesies darat. Coba antum lihat ular laut warnanya apa? Kuning hitam kan? Atau putih hitam? Itu sama seperti ular buling dan ulang di sawah-sawah. Sama sebenarnya. Dan satu keluarga mereka, cuman bisanya lebih keras yang di laut. Tapi yang di laut lebih jinak. Nah, sekarang ular laut dinamakan ular laut karena dia ular. Bukan karena mirip ular, tapi karena memang dia ular. Tetapi anjing laut dinamakan anjing laut karena dia mirip anjing. Padahal hakikatnya belum tentu dia mau disebut seperti itu. Begitu juga dengan babi laut dan semacamnya. Mungkin kalau singa laut senang dibilang singa laut, tapi kalau babi laut gak mau. Nah kalau ular laut, memang dia itu ular. Dan spesiesnya adalah spesies ular, sekeluarga dengan kobra juga sebenarnya. Makanya mirip dengan ular belang dan beling. Dan ular belang dan beling itu satu spesies dengan kobra. Gitu Pak. Berarti dikasih juga ke hewan berbisa. Nah, bukan hewan berbisanya, karena bertaring. Dan juga ini adalah ular, sebagaimana ular darat juga sejenis. Jadi sebenarnya Abu Hanifah di sini, rahimahullah, mengkiaskan mereka ini anjing dan babi dan sebagainya. Itu sebenarnya kiasan yang dari satu sisi bisa diterima, namun karena memang dari satu sisi tidak bisa disamakan, maka dibatalkan. Tetapi kalau ular, kita mengkiaskan dengan ular darat, kemiripannya itu hampir sempurna. Dari segi spesies benar, dari segi gen benar, terus dari segi fungsi mereka juga sama, punya taring, punya bisa, dan kemudian cara makannya sama, warnanya pun sama bahkan. Cuma bedanya ular laut itu memiliki sirip dan lebih agak licin ininya. Itu bedanya. Dan itu beda yang sebenarnya enggak terlalu signifikan kalau alam. Dan meliuk-liuknya itu sama dengan meliuk-liuk seluruh ular seluruh dunia, sepakat cara meliuk-liuk kayak gini. Enggak ada yang kayak gini. Ya kan? Sama semua. Ya. Jadi ular alam yang lebih tepat, kalau ular laut kita katakan haram. Ya. Adapun yang Malik dan Syafi'i menggeneralisir semuanya itu wallahu alam kurang tepat. Kalau misalnya ular laut dihalalkan, maka ular kadut dihalalkan dong. Tahu ular kadut atau ular pelangi? Ya mereka kan adanya di air-air tinggalnya. Berarti dihalalkan juga dong. Kan tinggalnya di air, sama dengan ular laut. Dan bahkan mereka tidak berbisa, atau berbisanya kecil sekali, ular kadut. Tapi siapa juga yang memakan? Mas, iya. Masalahnya ketika misalnya ular laut, dia masih darat, dia masih hidup, karena dia ular laut. Tinggal asalnya. Tinggal di laut, di sini hidupnya di laut. Kita mengatakan ular laut ini hidup di laut, benar. Nah, yang di sini ditakbirkan ular sebagai binatang laut itu di mana dia asal dan berumah di mana, dominannya di mana itu. Karena kalau misalnya kita katakan kita kaitkan dengan darat, mereka tuh bisa aja disebut hewan darat kalau gitu dong. Karena gini, ketika ular laut itu bertelur, mereka kadang ke darat, kemudian ke sisi-sisi bebatuan di darat. Nah kemudian bertelur di sana, anaknya pun di sana. Apakah kita bilang hewan darat? Nggak bisa. Tapi yang di sini dominannya di mana dia? Dan rumahnya di mana asalnya? Dia kan kembali ke laut, jadilah binatang laut. Adapun kalau misalnya semacam kata ular, buaya, nah. Kalau kata, ya itu kan di darat, ya tinggal juga, punya rumah juga, di air kadang-kadang kan. Nah kalau buaya di darat juga kadang bersembunyi di bawah tanah-tanah, kadang juga di dalam air. Nah itu beda, dibedakan dengan dominannya. Kalau misalnya buaya dan juga kata, itu kan gak ada yang dominan ya, mereka sama aja di darat. Tapi kalau misalnya di laut, apa namanya tadi, hewan-hewan laut di mana mereka dominan bertempat tinggal. Sekarang kalau misalnya di laut tersebut ada es di atasnya, ya kan? Itu termasuk darat bukan? Es doang, es. Bukan tanah, es. Enggak, itu laut. Itu termasuk laut itu, bukan darat. Penguin memang binatang laut apa dia? Dia ke atas dia. Penguin termasuk unggas atau apa? Unggas dia, nggak termasuk. Kalau unggas beda, mas, beda hukum. Nah di sini kalau misalnya di darat, apa namanya tadi? Es itu kan apa? Artinya air. Kalau misalnya hewan tersebut bisa di laut dan juga tetap tinggal di atas es tersebut, ya itu kita hukumi laut. Walaupun dia tahan dengan hirupan apa gitu, ya namanya binatang, dan anjing laut pun tahan lama di atas permukaan kan. Tapi asalnya di mana? Dia mencari mangsa di laut dan semuanya di laut. Burung kutub gimana tinggalnya? Esnya berdatar atau enggak? Tergantung kan gimana dia tempatnya. Nanti kalau di es yang nyari makannya dia seperti itu. Nah, dia berdatar atau dia ada tanahnya atau enggak? Enggak ada tanahnya. Dan dia itu dominannya tinggal di atas daratan atau di dalam laut? Di atas. Iya, iya. Nah. Dan itu dia kan cuma mampir doang kan? Ke misalnya ke laut dalam. Dia enggak menyerang. Nah, itu ada enggak tahu dia itu tinggal di darat, tapi ketika di dokumentasi soal laut itu mesti iya. Tinggal tidur di mana-mana di es gitu. Iya, iya. Enggak tahu itu lebih dominan kayaknya binatang darat kita namakannya. Lebih afdolnya. Udah ya, kita habiskan saja sampai saat ini. Masih ada 20 menit sebenarnya, tapi kita selesaikan saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.